من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita kembali untuk bisa melakukan kegiatan ta'lim, melanjutkan pembahasan tentang nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Yang pertama yang telah kita sampaikan dalam pertemuan terakhir kita adalah khurujul bauli awil ghaiti awil rihi minas sabilain, keluarnya air kencing atau kotoran, awil rih atau angin, minas sabilain, dari dua jalan, jalan depan dan jalan belakang. Fa'amal baul, berikut ini beberapa dalil yang menyebutkan bahwa tiga hal tersebut adalah pembatal wudu. Adapun air kencing dan kotoran adalah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6, "Aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti," atau seorang di antara kalian telah buang air besar, maksudnya BAK atau BAB, buang air besar. Maka ayat ini menyebutkan barang siapa yang dia BAB diharuskan untuk berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya al-ghaid bahasa Arabnya itu membatalkan wudu. Wal-ghaidu kitabatun atau kinayatun an qadil haja min bolin au ghaidin, termasuk padanya adalah buang hajat secara umum, buang hajat besar ataupun buang hajat kecil. Dan ini sesuatu yang ijma, ulama sepakat bahwasanya dua hal ini, BAB dan BAK, adalah membatalkan wudu. Bikhurujihima minas sabilain al-qubul wad-dubur, keluarnya dari dua jalan, kencing dari depan dan BAB dari belakang. Yang menjadi pembahasan kita adalah sekarang, wa amma khurujuhuma min ghairi al-qubul dubur. Pembahasannya adalah bagaimana kalau air kencing itu keluar bukan melalui kemaluan, atau kotoran manusia bukan keluar melalui lubang dubur. Apakah hal ini termasuk tetap dikatakan membatalkan wudu atau tidak? Kalau najis, ya tetap najis, Pak. Kalau itu dikatakan najis, tetap apa? Najis, walaupun bukan dari keluar jalan yang biasanya. Misal melalui, kata beliau di sini, kal huruj min jarihin, adanya luka, atau memang penyakit yang mengharuskan untuk di buang melalui perut kotorannya. Saya tidak tahu jenis penyakitnya apa, tetapi kadang-kala ada orang-orang yang Allah takdirkan terkena penyakit tertentu yang kemudian dibikinlah jalur keluarnya kotoran dari perutnya. Maka hal ini ada pembahasan rinci. Para ulama berbeda pendapat, tanaza fil ulama. فمن اعتبر الخارج وحده كأبي حنيفة والثور وأحمد وابن حزم قالوا ينقض الوضوء. Sebagian ulama membicarakan yang menyebabkan batal itu, apakah benda najisnya ataukah tempat keluarnya, itu yang menjadi pembahasan. sebagian ulama berpendapat itu najisnya yang menyebabkan membatalkan wudu, sehingga mengeluarkan najis baik melalui jalan yang biasa atau melalui jalan yang lain, maka hal itu pun membatalkan wudu karena kaitannya dengan keluarnya najis tersebut. Nah, para ulama yang berpendapat seperti ini, seperti Imam Abu Hanifa, Imam Thawr, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibn Hazm, mereka berpendapat bahwa melalui jalur mana saja selama itu najis keluar, maka itu membatalkan wudu. Yanqidul wudu bi kulli najasatin tasilu min najasat. Kata beliau, membatalkan wudu setiap najis yang keluar dari tubuh, baik dari tempat yang sebiasanya atau dari melalui cara yang lainnya. Kemudian pendapat yang kedua, wa mni'tabarul makhrajain kasyafi'i qala yanqudu idza kharaja minhuma wala lam yakun najasan kal hasati wa nawiha. Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa yang menyebabkan batalnya wudu karena sesuatu yang keluar dari dua jalan, depan maupun belakang. Walaupun itu bukan air kencing, walaupun itu bukan BAB, walaupun itu bukan angin. Misal seperti mungkin haso, kata beliau, mungkin kotoran kecil kayak kerikil keluar, atau mungkin hewan, cacing keluar. Maka selama itu keluar dari salah satu di antara dua jalan ini, Imam Syafi'i berpendapat itu membatalkan. Itu membatalkan. Ini pendapat dari Imam Syafi'i. Sehingga bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kalau najis, sepakat najis. Sehingga kalau Allah takdirkan na'udzubillahi min dzalik, seorang itu harus memang diberikan jalur melalui perutnya, ya dia harus jaga betul itu kesuciannya. Jaga betul kesuciannya. Jangan sampai keluar mengenai tubuh yang lain. Harus dia sering membersihkannya. Kadang-kadang dikasih plastik atau apa, saya pernah mendengar. Tapi tetap saja karena itu bukan dari jalur dubur, tidak bisa ditahan. Dia tidak merasa akan keluar. Itu menjadi sebuah pembahasan bagaimana sholatnya. Gitu. Ada orang yang kena penyakit kemudian dipasang kateter. Kateter namanya. Ini masukkan. Dia tanpa terasa tiba-tiba kantongnya sudah penuh. Kinguyeh kapan? Enggak terasa. Nah, yang seperti ini sholatnya bagaimana? Jawabannya nanti, Pak. Insyaallah. Mudah-mudahan ada waktu. Enggak lama sih setelah ini pembahasannya. Yang sedang kita bahas adalah dia batal atau tidak batal. Sehingga dalam hal ini kehati-hatian, ketika memang dia merasakan keluar najisnya, dia berwudu. Karena najisnya keluar. Dan ini pendapat yang disebutkan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Thawr, dan yang lainnya. Kalau sampai keluar dari jalannya, ya memang itu satu hal disepakati. Itu membatalkan wudu. Amarih. Sekarang pembahasan berikutnya adalah angin. Angin itu ekor muslimin fen kharajat minad dubur bisautin aw bidunisa aw bidunihi. Kalau bahasa kitanya apa? Kentut. Saya minta maaf pakai bahasa seperti itu supaya jelas. Kentut itu kadang kala ada suara, kadang kala angin tok. Ingin betul, Pak? Kadang kala orang nasing tut ini duduk mambu. Wah, tanpa suara. Itu disebut kelainan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang sedang berdiri sholat, itu tidak boleh sembarangan semaunya membatalkan. Nabi mengatakan la yansarif hatta yajida rihan aw sautan. Janganlah dia batalkan sholatnya dan dia berpaling meninggalkan sholatnya sampai dia mendapati yajida rihan aw sautan, mendapati angin keluar dari duburnya atau mendengarkan suara kentut yang itu dari dia, bukan kentut orang lain pak, maksudnya dengar suara tapi orang lain, ya orang lain yang batal. Baik bersuara atau tidak bersuara itu membatalkan, dengan catatan baik kaum muslimin keluarnya dari dubur. Kadangkala ada suara di perut, apa kriuk-kriuk namanya bang ya, nek kriuk-kriuk ini kencotan ini bak keroncongan. Kadangkala ada yang pus begitu dalam perut, agak sedikit nahan. Makruh hukumnya pak, makruh hukumnya. Kalau sampai apa yudafi, sampai ditarik menurek, tarik menarik, yudafi itu tarik menarik, sini sudah mau keluar, sini ditahan, kayak gitu, itu membatalkan. Sebelum mengatakan membatalkan, ya, sehingga kalau terjadi seperti itu ada keroran, ya tidak boleh keluar sampai kentut, nah, terpaksa kentut di situ. Dan sinang dingin, lagi sholat dan mampu banget. Kadang-kadang kejadian seperti itu, karena memang aturan syariat. Artinya kalau dalam perut suaranya tidak keluar dari, itu tidak membatalkan. Itu tidak membatalkan. Yang membatalkan apabila keluarnya dari ad-dubur. Naqidatul wudu itu membatalkan wudu secara ijma. Ijma, tidak ada kesepakatan, tidak ada perselisihan. Semua sepakat ketika keluarnya dari dubur angin tersebut. Walikalla salatu wassalam sebagaimana Nabi mengatakan la yaqbulullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidaklah Allah terima salatnya seorang di antara kalian apabila dia berhadath sampai dia berwudu. Nah, di waktu itu ada seorang bertanya kepada Abu Hurairah, apa itu hadath? Nabi mengatakan Allah tidak akan menerima salatnya seorang yang berhadath sampai dia berwudu. Seorang bertanya kepada Abu Hurairah, apa yang dimaksudkan dengan hadath itu? Faqala, maka Abu Hurairah menjawab, fusa'un aw duratun. Fusa'un itu BAB, aw duratun itu atau kentut, mengeluarkan suara atau tidak mengeluarkan suara. Nah, tafsir penjelasan Abu Hurairah yang namanya hadath itu adalah fusa'un wa duratun, dua-duanya difahami oleh bangsa Arab sesuatu yang keluar dari jalan belakang. Nah, sekarang bagaimana kalau itu keluar suara dari jalan depan? Ini kadangkala menimpa wanita. Kita bacakan keterangan. Wa in kharajatir rih minal qubul, kalau ada angin yang keluar dari depan, qal jumhur, para ulama, mayoritas para ulama, kebanyakan para ulama, mereka mengatakan tanqidu, itu juga membatalkan. Karena keluar dari depan atau dari belakang sama saja. Apapun yang keluar dari dua jalan ini membatalkan wudu, dan ini mayoritas para ulama. Dan ini menimpa para wanita. Kadangkala ada terasa angin keluar dari jalur depan. Ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa itu bukan angin sebenarnya. Kadangkala keluarnya suara karena faktor gerakan. Sehingga sebagian ulama yang berpendapat seperti ini, kalau memang seorang wanita mendapati suara keluar dari depan, maka tidak membatalkan. Karena itu bukan dari dalam, itu dari gerakan-gerakan saja. Nah, bagaimana yang kuat dalam hal ini? Yang kuat adalah hendaknya berwudu, karena khawatir memang itu sesuatu yang keluar dari dalam perutnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Di sini ada beberapa pembahasan penting. Qad tahusul mar'atu bisyai' yushbihu rih yanba'ithu min al-farj fa hadha ikhlajun aw injadun tahar wa laysa birihin kharijatin fala tanqud wuduha idh hiya bi manzilati al-jithaa' wa nahwuhu. Lakin idha kanat al-mar'atu mufdahu wa hiya allati ikhtalata maslaka bawlahu wa ghaitahu Ada pembahasan ini berkaitan dengan, saya sebutkan saja, ini bukan porno aksi, bukan. Kadangkala wanita itu tidak bisa membedakan antara suara ini bagaimana ini, dari depan atau dari belakang. Sehingga ketika dia tidak bisa memastikan dalam posisi seperti ini, maka dia membatalkan wudunya dan dia hendaknya berwudu kembali. Karena kaitannya dengan sah dan tidaknya sholat. Daripada engkau sholat dalam keadaan masih ragu, ini tadi batal gak ya? Mikir batal apa orang antekan salam pak. Assalamualaikum, assalamualaikum, batal orang ya. Serabung baiknya mikir batal apa orang. Karena terjadi seperti itu kadangkala pada wanita, sehingga harus dipastikan, diambil kepastian sesuatu yang keluar dari dua jalan itu membatalkan. Syekh Kharjun Nisabilain membatalkan, sudah membatalkan. Ambil kepastian, wudhulah dan ikuti salat berikutnya. Bisa dipahami hadirin? Ada pembahasan tentang rutubah. Rutubah itu adalah cairan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada wanita sebagai penutup jalan depannya. Kalau itu sampai keluar, sebagian ulama mengatakan itu juga membatalkan wudu. Bahasa Arabnya rutubah. Kalau bahasa kitanya lendir yang berwarna kekuning-kuningan, keputih-putihan, hal itu juga membatalkan wudu. Nah, hanya berhati-hati yang seperti itu. Yang berikutnya, khurujul mani wal wadi wal madi. Keluarnya air mani kemudian al wadi. Al wadi ini air kencing yang terakhir. Wal madi, kemudian madi ini air yang berwarna bening, tidak keruh. Kalau air mani keruh, ada warnanya, putih, kadangkala keruh, kekuning-kuningan, ada bau khasnya. Adapun kalau madi ini tidak ada warnanya, dia lengket, keluar ketika ada rangsangan syahwat. Nah, apabila keluar ini, pembahasan kita bukan dari sisi najis atau tidak najisnya, pembahasan kita dari sisi ini membatalkan wudu atau tidak. Maka jawabannya adalah tiga hal ini membatalkan wudu. Tiga hal ini membatalkan wudu. Al-mani, air mani, ini membatalkan wudu. Kita bicara tentang keluarnya air mani, itu membatalkan wudu. Apakah itu melalui jalur mimpi basah sampai dia dapati adanya rasa keluar dan merasakan kenikmatan ketika mengeluarkan air mani, maka membatalkan wudu. Apalagi air mani itu wajib mandi. Setiap yang wajib mandi itu membatalkan wudu. Atau karena berhubungan badan, berhubungan badan sampai mengeluarkan air. Kalau berhubungan badan ya kaum muslimin, keluar atau tidak keluar air mani itu sudah membatalkan wudu. Idzal taqli khitanani fawajib al-ghusl. Apabila dua kemaluan telah bertemu, maka wajib mandi. Keluar air mani atau tidak keluar air mani, sudah terkena kewajiban mandi. Maka karena terkena kewajiban mandi, maka secara otomatis ketika hendak sholat harus berwudu. Itu termasuk membatalkan wudu. Atau mengeluarkan air mani dengan cara yang lain, pakai alat bantu, dan itu hukumnya haram. Pakai tangan sendiri atau yang lainnya, dan kemudian sambil mengeluarkan air mani, itu hukumnya haram. Kalau bahasa kitanya onani, bahasa Arabnya adatu sirriyah, istimta, bukan istimta, istimna bahasa Arabnya. Dia merasakan lezat sampai keluar air mani. Ini hukumnya tidak termasuk zina, tetapi dosa besar, kabiru dzunub, termasuk dosa besar. Nah, kalau sampai keluar air mani, maka dia wajib mandi dan dia harus berwudu ketika hendak sholat. Bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya pembahasan kata beliau, kita baca secara rinci satu persatunya. Khurujul mani naqidun ijma'an. Keluarnya air mani secara ijma, sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat, itu membatalkan wudu dan mengharuskan dia berwudu ketika hendak sholat. Kaidahnya kata beliau, kullu ma yujibul ghuslu yubtil wudu ijma'an. Semua yang mengharuskan mandi maka otomatis membatalkan wudu dan dia harus wudu ketika hendak sholat. Apa saja yang mengharuskan mandi? Haid, nifas, mengeluarkan air mani dengan senggama atau tidak dengan senggama, dan berhubungan badan. Maksud berhubungan di sini adalah bukan hanya bercumbu, tetapi apa? Sampai melakukan hubungan. Dukhulul hasyafah. Begitu. Fi farjil an-nisa. Paham enggak Pak Sarif ini Pak? Dukhulul hasyafah. Fi farjil nisa. Ada pembahasan rinci di sana. Ini berkaitan dengan hukum. Berkaitan dengan hukum. Sekian banyak hukum. Kalau terjadi ini, maka dia dirajam. Kalau tidak, maka tidak. Cuma saya bingung menerjemahkannya. Ya, satu saat nanti pada babnya. Hadirkan yang berikutnya. Disebutkan yang berikutnya wal madi, madi naqidul wudu. Hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qala kuntu rajulan madza'an, kata Ali, aku seorang yang sering keluar air madinya. Kalau orang yang keluar sering keluar air madi berarti dia syahwatnya tinggi. Syahwatnya tinggi. Fa amartu rajulan an yas'ala an-nabiyya, aku perintahkan seorang bertanya kepada Nabi tentang al-madi. Kenapa beliau malu? Kenapa? Karena beliau malu. Beliau kan suami putrinya Nabi alaihi salatu wasalam, Fatimah. Faqala, maka Rasul mengatakan tawaddu. Berwudulah. Orang yang mengeluarkan air madi diperintahkan berwudu. Ini menunjukkan bahwa air madi membatalkan wudu. Dan waghsil dhaqarak, cuci kemaluanmu. Ini menunjukkan air madi najis. Air madi najis. Kalau sampai mengenai celana atau celana dalam, maka itu harus dilepas karena itu terkena najis. Membatalkan wudunya pasti dengan nas hadis ini. Najisnya juga pasti. Harus dicuci kemaluannya. Wa nahwu al-wadi. Yang semisal dengan ini adalah al-wadi. Fal wajibu fihi ma ay yaghsila farjahu wa yatawadda. Hendaknya dia berwudu dan dia mencuci kemaluannya. Karena al-wadi tetesan air yang terakhir dari air kencing. Misal mamanya, seorang kencing sudah selesai, sudah cebok, sudah dipakai celananya, tetapi terasa gemleser lagi Pak. Oh gana si metu. Diliki betul tes. Kalau ditahan itu sakit akhirnya Pak. Ada yang mengatakan itu bisa menyebabkan penyakit. Karena itu dilepaskan. Or begitu sampai tuntas, kemudian dicuci, dibersihkan, istinja. Nah apabila masih terasa keluar ketika dipakaikan pakaian, segera dipastikan, oh ini kayaknya masih ada yang tertahan, dikeluarkan kembali dan dikeluarkan air kencingnya supaya tidak ternetes di celana. Itu namanya air kencing yang terakhir, al-wadi. Ini hukumnya apa? Hukumnya najis. Nah bagian dari air kencing. Cuman keluarnya tidak seperti baul. Baul itu air kencingnya banyak. Ini tetesan-tetesan yang terakhir. Yang kadangkala seorang itu merasakan gemleser begitu Pak, rasanya Pak. Dan kata Nabi, hendaknya dia cuci. Karena itu najis. Membatalkan wudu dan najis. Disebutkan oleh Ibn Abbas, beliau mengatakan, al-mani wal-wadi wal-madi. Hukum mani, hukum wadi dan hukum madi, kata beliau, amal mani fa huwa alladhi minhu ghusl, mani itu harus mandi. Wa mal wadi wal madi, faqala ighsil dhaqarak. Nabi hanya mengatakan cuci kemaluanmu, tidak memerintahkan untuk mandi. Wa tawaddu wudu akli shalah, kemudian kau wudu ketika hendak melakukan salat. Bisa dimengerti hadirin? Pertanyaannya, apakah wanita itu juga mengeluarkan air mani? Naam, iya. Idza ra'atil balal, kata Nabi, apabila seorang wanita melihat adanya cairan yang keluar, itu adalah mani. Kalau bahasa kitanya sperma, sperma apa? Ovum. Kalau sperma laki-laki, ini ovum. Kalau ada seorang wanita, dia terfikirkan tentang hal syahwat, kemudian mengeluarkan air, maka itu namanya air mani. Hukumnya bukan hanya wudu, hukumnya sampai tingkatan dia harus mandi. Maka pandai-pandailah untuk membedakan ini dan itu. Ini air apa, ini air apa, karena hukumnya berbeda-beda masing-masingnya. Pembahasan kita yang tadi saya sampaikan, apa dan bagaimana cara sholat orang yang terkena penyakit salasilul baul. Salasilul baul itu kerusakan pada organ tubuh, saluran kencing yang tidak bisa ditahan dan keluar sewaktu-waktu. Atau tadi, orang yang Allah takdirkan terkena penyakit dan kemudian dikeluarkan kotoran dari samping perutnya, dia tidak bisa menahan, kotoran itu keluar semaunya karena dia tidak bisa menahan. Maka jawabannya adalah fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Seperti orang yang kena kateter, kadang kateter itu bisa sehari dua hari pak ya, bisa itu selama dia operasi, kemudian dia dipakaikan itu sampai 2-3 hari bahkan bang lebih, kadang-kala bahkan kadang-kala masih sampai rumah pun masih dipakaikan itu. Dia tetap wajib sholat, tidak boleh meninggalkan sholat semampunya. Fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Kita bacakan jawabannya. Man kana mubtala bisalasil baulin, seorang yang teruji, yakni seorang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan penyakit salasil baul, air kencing yang tidak bisa tertahan. Aw kana yataqarr 'inda khurujish shay, atau keluarnya terus-menerus. Dia bisa nahan tapi terus-menerus. Ini bukan anyang-anyangan, Pak. Ngerti anyang-anyangan jenengan? Karena minum air panas dikasih air dingin kemudian anyang-anyangan. Benar tangganya saya tidak tahu, Pak. Tapi yang dibahas di sini bukan hanya anyang-anyangan. Kalau anyang-anyangan masih bisa ditahan, Pak. Ini bukan, ini kerusakan organ tubuh yang dia sampai tidak bisa mengendalikan. Kencing lagi, sudah wudu, kleser lagi, wudu, kleser lagi. Gimana ini? Capek. Betul-betul kondisi seperti itu. Saya pernah menjumpai orang terkena penyakit gula diabetes yang sudah akut, terkena penyakit ini. Bolak-balik. Kenapa? Karena tidak bisa ditahan. Kalau sampai tidak dikeluarkan akan netes di pakaian dan kemana-mana. Wah, akhirnya dia di depan pintu kamar mandi terus, langsung di bolak-balik kiki wong ke priwe. Salatnya pun tidak bisa terhindari dari hal ini. Lagi salat, baik Allahu Akbar, dua rakaat. Kencing lagi. Enggak bisa ditahan. Ini penyakit, Pak, bukan nyang-nyangan. Nah, jawabannya adalah kata beliau, fa innahu yughsal ma saba thawbahu. Caranya, ketika kencing-kencing tadi di luar waktu sholat, biar saja. Karena memang sudah seperti itu. Nah, yang harus diperhatikan, janganlah air kencing itu kemana-mana. sambil jalan ismen lah nguyuba tes lo. Yes, nakal jenengan Pak niku, Pak. Berarti pakai pembalut umpamanya. Atau pakai yang sekarang disebut apa? Nah, itulah Pampers. Itu sebenarnya nama produk ya. Yalah Pampers enggak apa-apa. Hafaid bahasa Arabnya. Pakai pelindung, orang tua ada. Ya. Pakai itu. Jangan biarkan kemana-mana. Itu najis. Nah, ketika hendak sholat, aturan mainnya adalah dia bersihkan dulu pakaiannya. Berarti harus dilepas. Mau sholat. Ketembek megi dinggo maneman larang. Niki boten larang-larang atau murah, Pak. Harus dilepas karena mau sholat. Pastikan kamu setar awal sholat suci. Pakaianmu, celanamu, tempat mau sholatmu, kemaluanmu dalam keadaan suci. Setar awal. Ketika sudah takbiratul ihram, masuk sholat, setar awal tadi itu dimulai dengan apa? Bersihnya najis dan bersih dari hadas. Ingat-ingat itu. Ini sudah bersih semua, man wudu atau dia tayamum karena sakit. Dua ini, bersih dari najis dan bersih dari hadas. Ini perlu kita tahu karena kadangkala kita ngurusi orang yang sudah tua. Ya kita yang ngopeni, kita yang bersihkan. Mbah badhe salat rin, Mbah niki dipersiapkan rin. Kalau sampai masih tercium bau pesing, itu berarti belum bersih. Loh tapi nang kono nggone kepriweman nggih pindah. Tempat tidurnya di situ mambu pesing. Ya, karena yang namanya orang tua kadang kala ya seperti itu. Ketika hendak salat digendong sukna sing bersih salat, diwudoni sholat seperti biasa atau duduk atau berbaring. Nah ketika di tengah-tengah sholat netes itu najisnya. Ah ini bagaimana? Hukumnya kata beliau likuli sholatnya tuwadha likuli sholatin kaskal mustahadah. Hukumnya seperti sholatnya wanita yang terkena istihadah. Kemasyati sebagaimana ini pembahasan tersendiri di masanya atau di waktunya. Tsumma la yadruhu ma kharaja fi salatihi, dan tidak membahayakan salatnya. Setelah dia masuk salat dalam keadaan bersih dari najis, sudah berwudu, sudah takbirul ihram, lagi salat kok terasa kleser maning, aduh, ora bisa ditahan. Sudah memang rusak organnya. Ya sudah salat terus saja. Tidak membatalkan, karena kalau membatalkan lagi kaya maning Pak wudu maning keser maning rambung-rambung capek, lelah, letih, dianya capek, yang nungi capek. Agama Islam agama yang mudah, walhamdulillah. Walaupun dia memakai hafaid atau pembalut atau pampers tadi bersih ketika awal, kemudian ketika sedang sholat keser metu maning, itu najis dan membatalkan. Aslinya membatalkan kencing, Pak. Batal mboten? Batal. Itu najis. Menghalangi sahnya salat. Tapi tidak bisa dihindari itu, tidak bisa dihindari. Karena memang faktor kesehatan, penyakit yang dia derita. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Au fi ma baina wudhuihi wa salatihi. Sekarang ada pembahasan berikutnya. Kalau tadi kami sampaikan, dia yang penting sudah wudu, dia yang penting sudah suci, Allahu Akbar, pada bacaan-bacaan sholatnya keluar kencingnya, tidak masalah itu, lanjut sholatnya. Nah sekarang belum Allahu Akbar keluar lagi, umamanya sudah diseka, bersihkan semuanya, diganti pampersnya, wis arep sholat, sudah wudu. Ya, aku tak melaku disit, melaku mereku, nginum, kleser metu maning, Pak. Repot mboten, Pak? Repot niku, repot sangat. Ya aku nguyu maning ke priyo ya? Jawaban dari para ulama, tidak masalah. Yang penting kamu start awal sudah suci, sudah wudu, kemudian ndak salat, belum sempat salat, sudah keluar lagi, tidak masalah. Karena ini penyakit yang tidak bisa ditahan, bahasa Jawanya ngapuran ini pengi-pengi beser sanes, beser itu sanes dol, ngerti dol kan? Lu bingung ngomongnya. Kalau beser sih orang bisa nahan, anyanyangan beser pak, tapi dia bukan rusak, satu saat dia akan sembuh. Ini betul-betul los begitu. Bahasanya apa tadi? Iya. Ya begitu pembahasannya. Saya minta maaf karena pakai bahasa yang mungkin tidak santun, tapi itulah yang dimaksudkan. Jangan sampai karena anyanyian kemudian menggampangkan. Aku nguyuh bae spires dina ping 5. Oh, tapi ping 5, Pak. Orang diabetes itu kencingnya memang terus-menerus, tapi bukan karena penyakit saluran air kencing, itu beda masalahnya. Paham? Insya Allah ya. Orang tua 70 tahun kena diabetes, kencing terus, satu malam bisa 6 kali, siang juga kencing 3 kali, ini masih bisa menahan dia. Jeda waktu kencingnya lama. Ini dibahas adalah keluarnya tanpa terasa dan sering-sering. Mudah-mudahan bisa difahami. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.